Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam sebuah majlis ilmu, di dalam sebuah amalan ta'ah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kumpulkan kita di dalam sebuah kemaksiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengumpulkan kita di dalam sebuah perbuatan ma'asi, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada malam yang mulia ini di dalam sebuah amalan kebaikan, di dalam sebuah masjid yang itu adalah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah menunjukkan ni'mah dan anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkadang ni'mah yang seperti ini kita anggap enteng ataupun kita anggap sepele. Akan tetapi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ganjaran pahala yang ada di belakang ini, amalan yang mulia ini adalah pahala yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kita telah mendengarkan dan menghafal hadis-hadis Nabi yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu, keutamaan duduk di majlis ilmu, keutamaan duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghafal Al-Qur'an, membaca dan mempelajarinya. Ini semuanya adalah kenikmatan yang sangat agung, yang sangat besar, yang terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang-orang selain kita. Bahkan jihad juga dia bagian dari ahli sunnati wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayatul taufiq untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Dia seorang sunni salafi. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kenikmatan ini kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan nikmat duduk di majlis ilmu, mendengar nasihat demi nasihat. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada sebagian kita. Maka dari itu ikhwani, rahimani wa rahimakumullah, sudah seharusnya bagi kita semuanya untuk kemudian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terhadap nikmat yang sedang kita rasakan ini. Tidaklah satu nikmat kecuali itu berasal dari Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak ada satu kenikmatan pun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, melainkan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun kenikmatan, terkhusus kenikmatan yang kita sedang berada di dalamnya pada malam yang mulia ini, duduk saling menasihati di antara kita, duduk mempelajari dan mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan sebuah kenikmatan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, coba kita lihat sekarang kepada ahlu dunia. Apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah kehidupan dunia mereka. Yang mereka rasakan adalah kehidupan dunia mereka. Akan tetapi ahlu sunnati wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka dengan ilmu. Allah berikan kenikmatan kepada mereka, Allah muliakan mereka dengan ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi saya tekankan, ketika kita mendapatkan hal yang seperti ini, maka diwajibkan bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, pertemuan kita pada malam yang mulia ini dalam waktu yang sangat singkat tidak lain tujuannya melainkan dalam rangka untuk kita saling menasihati, untuk kita saling mengingatkan di antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, kata Rasulullah, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lainnya ada 6 perkara. Sebagian riwayat yang lainnya disebutkan ada 5 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah wa idza stansahaka fansahlahu. Ketika saudaramu itu meminta nasihat kepada engkau, meminta untuk dinasihati, untuk diingatkan, untuk ditegur, maka nasihatilah dia. Apapun yang mampu untuk kita nasihati, apa yang bisa kita nasihatkan, nasihatkan, berilah nasihat kepada saudaramu, karena itu adalah hak. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak orang lain. Islam adalah agama yang sangat agung, yang sangat memuliakan hak saudara kita yang lainnya, sesama muslimin. Di antaranya adalah, ketika saudara kita dia meminta nasihat kepada kita, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menasihatinya. Apa susahnya kita mengucapkan kepada saudara kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa beratnya kita menasihati saudara kita yang meminta nasihat kepada kita untuk kita mengingatkan saudara kita, ingatlah kamu kepada Allah. Banyaklah beribadah, banyaklah beramal, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah semua dari kita mampu untuk melakukannya. Demikian pula ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim menggambarkan bahwa tidak akan tegak dakwah yang mulia ini kecuali dengan nasihat. Tidak akan tegak dakwah yang mulia ini kecuali dengan perkara nasihat, menasihati. Coba kalau kita membaca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjalankan dakwah beliau. Dakwah Nabi SAW itu penuh dengan nasihat. Beliau tegur para sahabat ketika mereka terjatuh ke dalam kesalahan. Beliau nasihati para sahabat. Beliau berikan bekal ilmu kepada mereka. Ketika mereka menghadapi hari-hari mereka, apalagi setelah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah. Maka majlis yang mulia ini tidak lain tujuannya melainkan dalam rangka untuk kita saling menasihati, saling mengingatkan di antara kita. Karena itu adalah amalan yang sangat agung. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, di antara perkara yang ingin saya nasihatkan diri saya pribadi yang pertama, li awalan wa lakum thanian, dan kepada antum, adalah sebuah nasihat yang berkaitan dengan pentingnya waktu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, kalau kita menoleh kepada ucapan-ucapan ahlud dunia, orang-orang yang mengagungkan dunia, kita melirik kepada kaidah-kaidah mereka ataupun ucapan-ucapan mereka itu tentang waktu ini, di antaranya mereka mengatakan waktu itu adalah uang. Kenapa demikian? Dikarenakan ini menggambarkan bahwa pola pikir mereka, kehidupan mereka tersebut adalah, yang mereka pikirkan adalah uang, uang, dan uang. Ini ahlud dunia. Sehingga mulai dari bangun tidur dia bangkit dari tidurnya, beranjak, berjalan, kemudian dia bekerja, tidak ada yang dia pikirkan kecuali apa? Uang dan harta. Ini ahlud dunia. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, dihabiskan semua waktu luangnya itu. Apa yang dia dapatkan dari waktu tersebut dihabiskan untuk apa? Untuk mendapatkan harta benda, untuk mendapatkan uang yang melimpah. Ini ahlud dunia. Dia tidak peduli bahwa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dia untuk beribadah. Tidak peduli. Dia enggak mau menoleh dan enggak mau peduli bahwa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dia untuk salatul jamaah. Enggak peduli. Dia enggak mau peduli bahwa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dia untuk berbuat keadilan dan memberikan hak-hak saudaranya muslimin, menghargai hak-hak tetangganya, dan demikian dari sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, enggak peduli. Yang ada di benak dia adalah uang. Sehingga ahlu dunia ini menyatakan waktu itu adalah uang. Tentunya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sesuatu ataupun sebuah kekeliruan. Ketika seseorang menjadikan waktunya tersebut mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dia jadikan waktu tersebut sebagai upaya ataupun langkah untuk dia mencari harta bendanya. Lupa dengan zikrullah, lupa dengan ayat-ayat Allah, lupa dengan amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tapi perlu diperhatikan ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang-orang Arab ataupun pepatah Arab menyatakan, al-waktu kasayf, illam taqta'ahu qata'ak. Mereka menyatakan bahwasanya waktu itu adalah ibarat pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, maka niscaya waktu itulah yang akan memotong. Wa nafsuka, dan jiwa kamu tersebut, kalau engkau tidak sibukkan, illam tushghilha bil halal shaghalatka bil haram wal wuqu' bil athan, Kalau seandainya jiwa-jiwa kalian itu tidak kalian sibukkan dengan perkara yang halal, dengan perkara yang baik, dengan perkara ibadah, niscaya nafsumu itu akan menyibukkan kalian itu dengan perkara-perkara yang haram. Dan itu pasti. Coba sekarang kita merenung pribadi-pribadi kita, masing-masing dari kita sekarang menilai pribadinya, menilai dirinya sendiri. Tatkala dia punya waktu luang yang Allah berikan, dia tidak menyibukkan waktu luang ini untuk beribadah kepada Allah, niscaya dia akan mendapati dirinya, mendapati nafsunya tersebut, dia sibukkan dengan perbuatan maasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti. Coba kita renungi. Antum renungkan terhadap pribadi-pribadi kalian, kemudian kalian jawab sendiri. Bukankah demikian? Bukankah ketika kita tidak menggunakan waktu ini di dalam beribadah kepada Allah, pasti kita akan terjerumus dan kita akan gunakan waktu kita untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sarana, jembatan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin hari semakin mudah, semakin hari semakin lebar. Wa ni rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ini kondisinya. Maka dari itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, perlu diingat kembali bahwasanya waktu tersebut bagaikan pedang. Kalau kita tidak memotong dia, maka dia yang akan memotong kita. Jiwa kita, kalau kita tidak sibukkan dengan ilmu, tidak kita sibukkan dengan ibadah, maka jiwa tersebut akan menyibukkan kita dengan perbuatan maasi, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Timbul sebuah pertanyaan dari kita, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat-sangat mengharapkan dan sangat menekankan kita untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, ini pertanyaan yang muncul dari kita. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau senantiasa menekankan kita, menghasung kita dengan hasungan yang sangat luar biasa, dengan hasungan yang sangat besar untuk kemudian kita menggunakan waktu-waktu kita di tempat yang baik? Kenapa demikian? Tentunya di sana ada beberapa jawaban. Di antara jawabannya adalah yang pertama, bahwa waktu tersebut merupakan perkara yang sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Baik di dalam kehidupan agamanya maupun dunianya. Terlebih di dalam kehidupan, di dalam permasalahan ukhrawiyah. Saya ulangi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya paling menghasung kita, sangat-sangat menghasung kaum muslimin agar mereka menggunakan waktu-waktu mereka itu sebaik-baiknya. Kenapa? Dikarenakan waktu itu adalah harta ataupun perkara yang paling berharga bagi setiap muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia mereka berada di dalam keadaan rugi. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan wal layli idha saja. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wal fajri. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kalimat wadduha. Dijelaskan oleh para ulama'ul mufassirin, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan salah satu dari makhluk-makhluknya kecuali menunjukkan mulia dan agungnya makhluk tersebut. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan waktu al-asr dengan masa, bersumpah dengan al-lail dengan malam, bersumpah dengan wan-nahar, bersumpah dengan wal-fajr, kecuali menunjukkan mulia dan agungnya waktu tersebut. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini alasan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menghasung kita untuk kita benar-benar menggunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk kita mempergunakan waktu luang itu. Dikarenakan itulah yang paling berharga bagi kita. Coba kita bayangkan sekarang kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut waktu luang dari kita. Coba bayangkan. Enggak ada kesempatan untuk belajar. Allah cabut kesempatan untuk kita salatul jamaah bersama muslimin. Allah cabut dari kita misalnya kenikmatan dari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Saya rasa masing-masing dari kita bisa merenungi dan bisa membayangkan betapa besar dan mulianya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sangat menghasung kita untuk kita benar-benar menggunakan waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin, kaum muslimin agar mereka menjadikan waktu-waktu itu sebagai pelajaran bagi mereka, sebagai tempat untuk mereka merenungi, sebagai tempat untuk kemudian mereka jadikan pelajaran dan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah berikan. Saya ulangi. Alasan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menghasung kita untuk kita benar-benar menggunakan waktu sebaik-baiknya, dikarenakan dengan kita memperhatikan waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita merenungi, untuk kita kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Coba bayangkan, dengarkan baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan siang dan malam tersebut silih berganti." Kalau sudah datang waktu siang, maka hilang waktu malam. Datang waktu malam, hilang waktu siang. Silih berganti waktu tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala, liman arada an yadhakkara. Ini semuanya adalah tujuannya untuk orang-orang agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au arada syukura. Dan untuk orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala hasung kita untuk kita benar-benar menggunakan waktu, tujuannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Agar kita mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang enggak mampu kita hitung itu. Agar kita mengingat Allah, agar kita ingat bahwasanya kita ini adalah hamba yang Allah perintahkan untuk beribadah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas demi tugas kepada kita, bukan cuma kita hidup bagaikan kehidupan ya selain dari manusia, selain dari jin yang tidak Allah Subhanahu wa taala bebankan apapun. Coba renungi kembali ayat yang kita baca tadi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan siang dan malam diganti-ganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, silih berganti. Liman arada an yadzakara au arada syukura. Ini alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kita memperhatikan dan menggunakan waktu luang kita sebaik-baiknya. Tujuannya adalah agar orang-orang yang memiliki akal, mereka berfikir akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mereka berfikir menggunakan akal-akal mereka, menggunakan otak-otak mereka, menggunakan kalbu mereka untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu, diciptakan langit dan bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adanya pergantian siang dan malam, wa ikhtilafil layli wan nahar, berbedanya siang dengan malam, datangnya siang malam silih berganti, itu semuanya kata Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ayat, sebagai tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau berfikir. Gimana kita mau berfikir kalau kita tidak mau beramal? Bagaimana mungkin kita mau bisa berfikir sedangkan kita tidak mau menggunakan waktu itu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Gak mungkin. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan waktu itu yang kita miliki tersebut sebagai pelajaran, sebagai tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang punya akal. Adapun orang-orang yang mereka tidak punya akal, yang mereka tersebut tidak punya sedikit pun pikiran mereka terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, mau berganti siang dan malam, ya, mau Allah nampakkan kebesarannya yang lainnya tersebut, itu semuanya tidak akan jadi contoh dan tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut. Wani rahimani wa rahimakumullah, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, itu semuanya sebagai tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang mau berfikir. Kemudian diantara alasan yang berikutnya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, demikian pula Rasulnya, untuk kita benar-benar menggunakan waktu kita? Dijelaskan oleh para ulama adalah karena orang-orang yang mereka tidak menggunakan waktu, pasti mereka akan terjatuh ke dalam kerugian. Pasti dia akan terjatuh ke dalam kerugian, dia akan menyesali apa yang telah dia lewati dari waktu tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang menyatakan waktu itu bagaikan kita melempar anak panah, di mana anak panah tersebut tidak akan mungkin kembali. Tidak akan kembali. Terus dia berjalan, berjalan dan berjalan. Kalau kita tidak gunakan, maka dia akan tinggalkan kita. Waktu tersebut tidak mau peduli dengan kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang masyhur, wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demi masa, Allah bersumpah dengan masa, demi masa, demi waktu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia mereka semuanya dalam keadaan rugi. siapapun dia, apapun suku dia, berasal dari manapun dia, semuanya dalam keadaan rugi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kata para ulama, orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena keimanan itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan ilmu. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Sebuah amalan saleh dikatakan sebagai amalan saleh ketika amalan tersebut apa? Sesuai dengan bimbingan ilmu. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Coba direnungi ayat yang sangat mulia ini, surah Al-Asr ini. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwasanya seluruh manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang mereka menggunakan waktu mereka beriman untuk beriman kepada Allah, untuk mencari ilmu. Dia gunakan waktu luangnya apa? Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu syar'i, belajar, duduk di majlis-majlis ilmu. Dia gunakan waktunya tersebut untuk beramal dengan ilmu. Dia gunakan waktunya tersebut untuk apa? Untuk saling mengingatkan di dalam kebenaran, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia gunakan waktunya tersebut untuk saling berwasiat di dalam kesabaran. Ini yang menjadi alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghasung demikian pula nabinya, agar kita gunakan waktu tersebut baik sebaik-baiknya. Dikarenakan orang-orang yang tidak menggunakan waktu, niscaya orang tersebut akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghasung kita untuk memperhatikan waktu, dikarenakan waktu tersebut merupakan sebuah perkara yang paling banyak kaum muslimin terlalaikan darinya. Dikarenakan waktu itu merupakan sebuah perkara yang kebanyakan muslimin maupun muslimat mereka terlalaikan darinya. Lupa dia. Gak ingat bahwasanya ini adalah waktu yang berharga. Sehingga dia lewati begitu saja. Tanpa dia gunakan untuk menghafal Al-Quran. Tanpa dia gunakan untuk mencari ilmu. Tanpa dia gunakan untuk beramal. Tanpa dia gunakan untuk berwalidain. Tanpa dia gunakan untuk amalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apa kata Rasulullah dari hadis Abdullah bin Abbas, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kenikmatan Allah Rasulullah sebutkan dengan kenikmatan. Rasulullah sebutkan dengan kenikmatan. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia mereka terlalaikan dari dua nikmat tersebut. Mereka gunakan bukan pada tempatnya. Dua nikmat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah nikmat as-siha, kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang al-faragh. Allah berikan kesehatan kepadanya, kekuatan untuk beramal. Gak peduli dengan amalan. Yang ada di pikirannya adalah uang, uang, dan uang. Sehingga kekuatan kalbu, kekuatan badannya itu, kekuatan fisiknya itu, dia gunakan untuk mencari harta, untuk mendapatkan harta benda, untuk mendapatkan kekayaan duniawiya. Ataupun ni'matul faragh, ni'mat waktu luang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dia gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada di dalamnya amalan. tidak ada di dalamnya tafakkur terhadap ayat-ayat Allah, tidak ada di dalamnya amalan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari waktu luang yang Allah berikan. Hadirin kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang yang berakal, yang dia sadar terhadap dirinya, seseorang yang dia sadari terhadap dirinya tentang pentingnya kesehatan, pentingnya waktu luang, niscaya dia akan gunakan baik-baik dua nikmat itu. Dia akan gunakan baik-baik dua nikmat tersebut. Enggak akan dia sia-siakan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga para ulama yang lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan law ya'lamun nas ma fil nida'i was-saffil awwal, kalau seandainya manusia itu tahu terhadap pahala yang ada pada ibadah an-nida yaitu azan, dan pahala yang didapatkan oleh seseorang pada saf yang pertama pada setiap salat lima waktu, kemudian mereka tidak akan mendapati keutamaan tersebut kecuali dengan mereka menggunakan cara untuk membuat undian agar mendapatkan saf yang pertama. Niscaya dia akan membuat undian untuk mendapatkan itu. Dijelaskan oleh para ulama ussalaf, kana as-salafus salih, dahulu para ulama ussalaf ketika mereka mendapatkan hadis yang seperti ini, mereka tahu keutamaan di dalam ibadah azan, mereka tahu keutamaan yang ada pada saf yang pertama, mereka tidak akan tinggalkan itu. Mereka tidak akan meninggalkan itu semuanya. Berlomba-lomba mereka untuk mendapatkan saf yang pertama. Sehingga mereka mengatur waktu mereka, memberikan waktu mereka itu untuk mendapatkan saf yang pertama. Sampai-sampai diriwayatkan dari Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ta'ala, seorang tabi'i, bahkan bagian dari kibar tabi'i. Beliau menyatakan, ma azzana al-muazzinu mundu 30 sana illa wa ana fil masjid. Tidaklah seorang muazzin mengumandangkan azan dalam kurun waktu 30 tahun kecuali saya sudah berada di masjid. Coba perhatikan bagaimana salafus saleh mereka menggunakan waktu mereka. Coba antum bayangkan bagaimana para ulama ussalaf mereka benar-benar memperhatikan waktu luang mereka itu. Selama 30 tahun ya berada di masjid sebelum al-muazzin mengumandangkan azan. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan itu semuanya. Karena mereka tahu keutamaan salat bersama imam, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, mendapatkan saf yang pertama, sehingga mereka bergegas-gegas untuk mendapatkan itu. Diriwayatkan pula dari yang lainnya, bagaimana salafun salih, bahkan kita mendengarkan dan membaca, mendapati dari sebagian mereka, lebih mengutamakan untuk makan roti yang keras, yang kemudian harus dicelupkan ke dalam air, dibandingkan makan roti yang sudah siap saji, tinggal terus makan, tinggal langsung untuk dimakan. Ada dua roti. Roti yang pertama harus direndam ke dalam air. Kalau enggak direndam, enggak bisa dimakan karena memang keras. Ada bentuk roti yang kedua, langsung bisa dimakan. Tapi karena sebagian salaf, mereka lebih memilih untuk memakan roti yang harus dicelupkan ke dalam air duluan. Kenapa demikian? Sambil menunggu lunak ataupun roti tersebut bisa dimakan, bisa mereka gunakan waktu itu untuk menghafal Al-Quran, untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk mereka bermuzakarah terhadap apa yang telah mereka pelajari. Coba perhatikan salafunus salih. Nah, ini yang enggak ada pada kita. Juga disebutkan oleh yang lainnya. Sebagian salaf, ketika mereka mengetahui bahwa pentingnya salatul jamaah, maka mereka akan bergegas-gegas menggunakan waktu-waktu mereka itu untuk mengejar target salatul jamaah. Jangan sampai salatul jamaah tersebut terluput dari dia. Diriwayatkan dari Al-Imam A'mash rahimahullahu ta'ala, Sulaiman bin Mihran rahimahullahu ta'ala, disebutkan dari beliau bahwasanya, ma fatathu salatul jamaah mundu 70 sana. Tidak pernah terluput dari beliau dari salatul jamaah bersama kaum muslimin selama 70 tahun. Bayangkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 70 tahun. Menunjukkan bahwa orang ini, menunjukkan bahwasanya imam ini, A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau menghabiskan masa muda beliau, ya, beliau menghabiskan masa remaja beliau, masa muda beliau, dan masa tua beliau untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu sungguh sangat luar biasa dan sangat berharga. Di dalam beberapa riwayat yang lainnya disebutkan dari ulama ussalaf bahwasanya mereka, di antara mereka menyatakan, ma nazartu ila qafa rajulin mundu 50 sana. Aku tidak pernah melihat pundak seorang manusia pun di dalam shaf salat selama 50 tahun. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya mereka berada di shaf yang pertama. Menunjukkan bahwasanya mereka berlomba-lomba bersegera datang ke masjid, bersegera menunaikan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berada pada shaf yang pertama tidak pernah luput sebanyak selama 50 tahun. Sampai-sampai mereka menyatakan, aku enggak pernah melihat pundak seorang manusia pun, seorang pun, selama 50 tahun itu. Nah, ini kehidupan salafuna salih. Ketika mereka tahu bahwasanya Nabi SAW menyatakan kebanyakan manusia, mereka itu akan terlalaikan, terluputkan dari dua nikmat ini. Ini semuanya menjadi hasungan bagi mereka untuk mengejar dan memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya. Dan telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia mereka terlalaikan dari dua nikmat tersebut. Dua nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kemudian yang berikutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara jawaban ataupun alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sangat menghasung kaum muslimin agar mereka menggunakan waktu sebaik-baiknya, dikarenakan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, waktu luang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita di setiap harinya, di dalam kehidupan kita, semuanya itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma sekedar lewat begitu saja. Ya, Allah berikan kepada kita, masa remaja kita. Belum banyak kesibukan. Sehingga waktu kita sangat banyak. Untuk menghafal Al-Quran, waktunya banyak. Untuk menghafal hadis, waktunya banyak. Untuk mempelajari kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan akidah kita, itu sangat banyak waktu Allah berikan karena memang kita masih remaja. Demikian pula ketika Allah berikan mata muda kepada kita, belum banyak kesibukan. Allah berikan kepada kita waktu yang sangat luar biasa banyak. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat bahwasanya itu semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan tanyakan nanti di yaumul qiyamah. Allah akan mintai jawaban. Kemana kamu bawakan? Kenapa engkau tidak menggunakan waktu di dalam tempat yang baik? Kenapa kamu tidak gunakan masa mudamu untuk beribadah kepada Allah? Bukankah waktu itu adalah nikmat yang Allah berikan, yang aku berikan kepada kalian? Semuanya akan ditanya. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan bisa bergeser telapak kaki seorang hamba di yaumul qiyamah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ditanyakan kepadanya empat perkara. Enggak akan bergeser. Tidak akan berpindah telapak kaki seorang hamba Allah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Sejengkal pun tidak akan bergeser sampai Allah subhanahu wa ta'ala tanyakan kepadanya tentang empat perkara. Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang umurnya, kemana dihabiskan. Nah, Allah tanya kepada dia di hadapannya di yaumul qiyamah tentang umurnya tersebut. Di mana umur yang Allah berikan itu? Kesempatan di dalamnya sangat banyak. Waktu luang sangat luar biasa. Allah berikan waktu yang sangat besar di dalamnya. Kemana kamu habiskan? Kalau seandainya dihabiskan untuk menuntut ilmu, untuk menghafal hadis, untuk menghafal Al-Quran, untuk berdakwah di jalan Allah, untuk mengingatkan saudaranya, maka dia akan mendapatkan keberhasilan. Dia akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya dia menghabiskan umurnya tersebut untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, umur yang Allah berikan dihabiskan, dia jadikan umur ini sebagai jembatan untuk dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan apa yang akan dirasakan oleh hamba ini di hadapan Allah. Apa yang akan dirasakan oleh hamba ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala an syababih. Allah tanyakan terhadap masa mudanya itu. Kemana dihabiskan masa mudanya? Apakah dia menghabiskan masa mudanya tersebut untuk dia bersantai-santai, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, untuk melakukan perbuatan fahisyah? Apakah untuk ini atau untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, gunakan masa muda itu baik-baik. Masa muda itu datang satu kali, enggak akan berbalik. Tidak akan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Itulah hari-hari yang kami putar, kata Allah subhanahu wa ta'ala, di antara manusia. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di antara perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala putar apa? Tentang badan seseorang. Keadaan badan seseorang. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan berikan masa muda pada setiap orang. Kemudian masa muda tersebut akan bertindak menjadi masa tua. Di mana ketika seseorang berada pada keadaan kemudaan, dia memiliki dirinya memiliki kekuatan yang sangat besar. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian di awalnya. Awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan oleh orang tua kita, kita dalam keadaan apa ya ikhwan? Dha'af, dalam keadaan lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan dengan masa muda yang kita miliki, masa remaja yang ada pada diri kita. Nah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kita punya kekuatan yang luar biasa ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang yang tua. Enggak mampu lagi berbuat. Enggak mampu lagi untuk berbuat banyak dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mau salat malam, berdiri lama di dalam salat malam, terkadang dari rumah menuju masjid saja sudah berat. Ini masa tua. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tanyakan kepada yang sudah tua. Nah. Berbagai penyakit datang. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah tentang harta dia, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hartanya itu, dari mana dia dapatkan harta itu, apakah dengan penghasilan yang halal atau bukan, dan kemana dia infakkan, kemana dia keluarkan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dengan apa yang kita sebutkan ini, beberapa alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menghasung kita, demikian pula rasulnya, agar kita senantiasa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Wa illa di sana masih banyak lagi alasan dan alasan yang lainnya dan jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Maka kita cukupkan sampai di sini, dan saya berharap apa yang saya sebutkan ini bermanfaat bagi saya pribadi yang pertama, kemudian juga kepada semua yang hadir ataupun yang mendengar di rumah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Semoga ini menjadi teguran bagi kita semuanya untuk kemudian kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dikarenakan waktu itu adalah sesuatu yang tidak akan kembali, terus berjalan, berjalan dan berjalan. Semoga ini bermanfaat, dan kalau ada yang salah saya mohon maaf dari ucapan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.